Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu 'alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita merajah tadi athar yang kemarin kita ambil dari Ayyub As-Sakhthiyani rahimahullah yang menjelaskan tentang kelemahan Abdul Karim Ibni Abil Mukhariq yang dikatakan oleh Imam Ibn Abdul Barabah tentang perawi ini, Indak Arin, tentang Abdul Karim Ibn Abil Mukhariq. Nah, perkataan beliau, mujma'un ala dha'fi. Ini sudah, kalau ada nas seperti ini pegang ikhwan, sehingga jangan sampai kita datang belakangan kemudian mengatakan Abdul Karim bin Abdul Mukhariq na'am thiqah misalnya, atau hadisnya sahih. Telah disepakati oleh para ulama jarh wa ta'dil tentang kedhaifannya. Nah, sekarang kita masuk pada athar berikutnya. Qala al-Imam Muslim rahimahullah haddatsani al-Fadl ibn Sahl. Al-Fadl ibn Sahl telah kita lewati ikhwan, al-A'raj al-Baghdadi. Thiqah. Qala haddatsana Affan ibn Muslim. Ini juga telah kita lewati. Affan ibn Muslim As-Saffar Al-Basri thiqatun thabtun. Qala haddathana Hammam. Ini yang baru. Hammam ibn Yahya ibn Dinar Al-Azdi Abu Bakar Al-Basri kunyahnya. Seorang thiqah, walaupun dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala rubbama wahim, thiqatun rubbama wahim, seorang thiqah tapi terkadang keliru. Yang namanya manusia terkadang keliru, tapi kekeliruan tersebut tidak sampai menurunkan derajat beliau ini dari apa, tingkatan seorang yang thiqah. Dan di antara sebab terkadang beliau keliru ikhwan dikarenakan tidak merujuk ke kitabnya sebagaimana dikisahkan oleh Al-Hasan ibn Ali Al-Hulwani. Sami'tu Affan yaqul kana Hammam la yakadu yarji'u ila kitabih wa la yanzuru fih. Aku mendengar Affan mengatakan dulu Hammam hampir-hampir tidak pernah apa merujuk ke kitabnya dan tidak melihat ke kitabnya, yaitu mengandalkan hafalan. Wa kana yukhalaf fala yarji' ila kitabih. Dan adalah dulu beliau apa terkadang diselisih dalam riwayat oleh yang lain, tapi ya tetap tidak merujuk ke kitabnya. Nah, kemudian suatu ketika thumma raja'a ba'du fa nadhara fi kutubih. Kemudian setelah itu beliau merujuk. Nah, melihat kembali ke kitab-kitabnya, faqala ya Affan kunna nukhti'u katsiran. fanastaghfirullah ta'ala. Wahai Affan, muridnya ini Affan ibnu Muslim, wahai Affan, sungguh dulu kami apa? Kami banyak keliru berarti. Maka kami meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di antara sebab kenapa kok dikatakan rubama wahim. Terkadang keliru dikarenakan apa? Dikarenakan beliau tidak merujuk ke kitab. Nah, makanya kalau riwayat Hammam al-Khawan kemudian diselisih oleh yang lain, maka butuh hati-hati. Kita mendapatkan riwayat dari Hammam ibn Yahya ini, kemudian ada riwayat thiqah yang lain yang menyelisihinya, maka kita apa? Kita ambil langkah hati-hati, dicek kembali jalan-jalan. Nah, apakah ada penguat bagi riwayat Hammam atau tidak? Nah, dari sini akhwan. Dari sini. Nah, kisah ini dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa hadza yaqtadi anna haditsa Hammam bi akhirih ashah mimma sami'a mimma sumi'a minhu qadiman. Ini salah satu keunikan pada riwayat Hammam, akhwan. Untuk riwayat Hammam Ibnu Yahya, nah, hadis-hadis yang didengar dari Hammam di akhir-akhir hidupnya itu lebih sahih daripada yang awal-awal. Kenapa? Karena setelah sadar, setelah menyadari itu, beliau na'am sering apa? Merujuk ke kitab. Sering merujuk ke kitab. Kalau dulu mungkin mengandalkan kepemudaannya, juga mengandalkan hafalan, na'am tidak mau merujuk ke kitab. Nah, wa qarna sa'ala dzalika Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala menjelaskan, menegaskan tentang hal tersebut Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dan ini diingat-ingat termasuk di antara keunikan dalam apa periwayatan, ikhwan. Kalau kebanyakannya di masa-masa akhir lemah, ya kan? Orang ini perawi, ikhwan, terkadang di akhir hidupnya dilemahkan. Riwayat-riwayat kalau sudah enam riwayat akhir, nah dilemahkan pada sebagian perawi. Karena terjadi ikhtilat, hafalannya kacau misalnya. Tapi kalau untuk Hammam, ini malah kebalikannya. Riwayat dari Hammam yang akhir-akhir, nah, maka apa itu yang lebih kuat. Sehingga, apa saja yang beliau sampaikan dari kitabnya, maka itu diterima. Tapi kalau yang diriwayatkan dari hafalannya, maka dilihat kalau ada yang menyelisih, maka apa? Maka berhati-hati. Tidak bisa langsung untuk disahihkan. Qala qadima alaina Abu Dawud al-A'ma, kata Hammam rahimahullah, telah tiba pada kami Abu Dawud al-A'ma. Faja'ala yaqul haddatsana al-Bara. Qala wa haddatsana Zaid ibn Arqam. Fa dzakarna dzalika li Qatadah fa qala kadzab. Ma sami'a minhum. Innama kana dzalika sa'ilan yatakaffafun nasa zaman ta'unil jarif. Ini pentingnya merujuk kepada ulama, akhwan. Perhatikan, Hammam mengkhabarkan telah tiba kepada kami Abu Dawud al-A'ma. Abu Dawud al-A'ma namanya Nufay ibn al-Harith al-Hamdani. Hidup di masa tabi'in, mengklaim dirinya mendengar dari beberapa sahabat sebagaimana disebutkan di sini. Nah, Abu Dawud al-A'ma ini tiba dan didapati oleh Hammam ibnu Yahya. Faja'ala yaqul, maka Abu Dawud al-A'ma kemudian mengatakan haddatsana al-Bara. telah menyampaikan kepada kami Al-Bara, yakni Al-Bara ibn Azib As-Sahabi radhiyallahu anhu. Mengklaim dirinya apa? Mendengar dari Bara ibn Azib. Qala, dia juga mengatakan wa haddatsana Zaid ibn Arqam, juga mengklaim apa? Telah mendengar hadis dari Zaid ibn Arqam As-Sahabi radhiyallahu anhu. Nah, makanya Hammam kemudian ketika mendengar pernyataan Abu Dawud al-Amma ini, merujuk kepada gurunya Qatadah. Taib. Dan Hammam ibnu Yahya Akhwan termasuk salah satu murid terkemuka dari Qatadah. Makanya hadis-hadis Hammam dari Qatadah hadis-hadis yang mustaqimah. Dikedepankan hadis beliau daripada riwayat Yahya ibnu Abi Katsir kalau mengambil dari Qatadah. Taib. Jadi termasuk murid apa? Murid terkemuka. Maka dikedepankan dari beberapa murid yang lain, bahkan termasuk murid sama-sama murid senior, misalnya seperti Yahya ibn Abi Katsir. Kalau melewatkan dari Qatadah, maka hadis Hammam dikedepankan. Nah, Hammam kemudian bertanya kepada Qatadah. Kami sebutkan berita tersebut, pengakuan Abu Dawud al-Amma ini kepada Qatadah. Faqala, maka Qatadah mengatakan kadzab, dusta dia. Inilah pentingnya apa? Merujuk kepada apa? Alim, ikhwan. Merujuk kepada alim yang betul-betul menguasai fan, menguasai ilmu tersebut. Karena tidak semua orang berilmu menguasai naam cabang ilmu ini, ikhwan. Cabang ilmu hadis, cabang ilmu jarh wa ta'dil. Ma sami'a minhum, dia tidak pernah mendengar dari mereka ini, yaitu dari para sahabat yang disebutkan, baik itu Barok, Nam Zaid ibn Arqam maupun sahabat yang lain. Makanya didatangkan dengan domir hum, isyarat pengingkaran Qatadah rahimahullah ta'ala. Nah, bahwasanya dia tidak mendengar dari apa? Dari keduanya, juga dari yang lain yang dia klaim. Taib. Innama kana dzalika sa'ilan yatakaffafun nasa zamana ta'unil jarif. Hanyalah dulu, ya, dia itu seorang pengemis. Ya, Abu Dawud al-Amma ini sekarang diterangkan secara detail. Naam, tentang kedustaan Abu Dawud al-Amma. Hanyalah dia itu pada saat itu seorang sa'il, seorang apa? Pengemis, suka minta-minta. Ya takaffafun nas. Nah, menengadahkan tangannya minta-minta kepada manusia. Ya takaffaf. Ya takaffaf dari kaffun, ikhwan. Dari kaffun yaitu apa? Telapak tangan, karena orang kalau minta kan telapak tangannya ditekadahkan. Diambil dari situ fi'il ya takaffafun nas. Nah, dia apa? Menengadahkan tangannya, meminta-minta kepada manusia pada zaman terjadinya ta'un jarif. Taib. Di sini, Qatadah rahimahullah ta'ala menjelaskan kenapa kok sampai beliau menghukumi klaim dari Abu Dawud al-Amma itu dusta. Diterangkan apa? Karena tidak mendengar. Bagaimana mendengar dari para sahabat-sahabat tersebut, wong dia bukan penuntut ilmu. Ini cara mudahnya. Dia bukan termasuk orang yang apa, sibuk dengan ilmu. Apa dia sibuk dengan apa? Dengan meminta-minta kepada manusia. Ini maksud kenapa kok disebutkan oleh Qatadah alasannya demikian. Oleh karena itulah, dikenalnya seseorang, diketahuinya seseorang sebagai apa, penuntut ilmu. Nah, ini juga salah satu bentuk apa? Bentuk ta'dil, ikhwan. Bentuk rekomendasi fulan penuntut ilmu. Berarti pantas kalau dia belajar, ya pantas kalau kemudian dia menyampaikan sesuatu berhubungan dengan masalah ilmu, berhubungan dengan masalah dakwah, wong dia belajar. Tapi kalau kemudian muncul orang-orang yang tidak belajar, menampilkan diri, tidak pernah belajar, tapi dia hanya mengambil dari apa? Dari guru internet misalnya. Nah, mengandalkan Google Translate. Ingin tampil, nah mengandalkan gurunya Mbah Google. Nah, ini tidak pantas. Bagaimana diambil dari orang-orang tersebut ilmu, wong dia bukan yang sibuk dengan ilmu, hanyalah sibuk dengan internet misalnya. Ini salah satu contoh juga bagaimana dulu para salaf ikhwan menyebutkan sebab kelemahan seseorang, diantaranya kenapa? Karena nah, tidak tersibukannya dia dengan ilmu. Innamaka nadzalika sa'ilan yatakaffafun nasa zamana ta'unil amwas aja' zamana ta'unil jarif. Taib. Ini makna athar. Dan memang untuk Abu Dawud al-A'ma, dia seorang yang mujma'un ala dha'fih juga, ikhwan. Dikatakan oleh Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala, ajma'u ala dha'fih wa kadzdzabahu ba'dhum wa ajma'u ala tarki riwayati anhu. Ini kesimpulan bagus dari Ibnu Abdul Barr. Dari sekian perkataan para ulama jarh wa ta'dil tentang Abu Dawud al-A'ma, yang namanya siapa tadi? Nufai' Ibnul Harith al-Hamdani. Para ulama bersepakat tentang kedhaifannya, bahkan sebagian mereka mendustakannya. Dan mereka berijma' bersepakat untuk meninggalkan riwayat darinya. Dan di antara bentuk kedustaan, pengakuan dia mendengar dari Al-Bara ibn Azib dan Namzaid ibn Arqam yang didustakan oleh Imam Qatadah. Taib. Dan berhubungan dengan athar ini, ikhwan, ada beberapa faedah yang bisa kita tambahkan. Yang pertama berhubungan dengan Qatadah. Pada biografi Qatadah, ikhwan fillah, ada hal yang menakjubkan untuk kita ambil ibrah. Qatadah, yang nama lengkap beliau Qatadah Ibnu Di'amah Ibni Qatadah As-Sadusi Abul Khattab kunyahnya. Seorang tabi'in rahimahullahu ta'ala. Beliau ikhwani fillah wulida akmah, dilahirkan dalam keadaan buta. Subhanallah. Seorang yang lahir dalam keadaan sudah buta. Tapi demikianlah ketika Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan pada sebagian hambanya kemuliaan, walaupun dia buta, dia terangkat dengan kemuliaan ilmu dan diberi keunggulan yang lain yang tidak didapat mungkin oleh orang yang paling tajam pandangannya misalnya. Yaitu bahwasanya beliau diberi kekuatan hafalan yang luar biasa. Setiap mendengar sesuatu tidak pernah minta diulangi, sudah hafal. Nah, di antara guru beliau adalah Sa'id bin Musayyib. Dan Qatadah ini diberi apa? Selain hafalan juga diberi kecerdasan dan seorang yang apa? Yang rajin untuk bertanya. Maka saking banyaknya pertanyaan tersebut, sang guru akhwan sampai mungkin kesal. Kamu banyak tanya, apa yang kamu tanyakan itu semuanya hafal? Ditanya oleh Sa'id bin Musayyib. Sebagaimana dalam riwayat Sallam bin Miskin dari Amr bin Abdullah. Beliau mengatakan lama qadima qadana ala Sa'id bin Musayyib faja'ala yas'aluhu ayyaman wa aktsar. Ketika Qatadah tiba di tempat Sa'id bin Musayyib dan mengambil ilmu darinya, maka beliau bertanya beberapa hari, tanya dan banyak bertanya kepada Sa'id bin Musayyib. Dan Sa'id bin Musayyib telah kita ketahui beliau Sayyidut Tabi'in gelarnya, yaitu pemukanya para tabi'in. Taib. Nah, saking banyaknya bertanya, faqala lahu Sa'id, akullu ma sa'altani anhu tahfadhu. Apakah setiap perkara yang engkau bertanya kepadaku engkau menghafalnya? Qala na'am. Nah, karena ya tentunya namanya seorang guru, ini murid banyak tanya, jangan-jangan sudah capek-capek dijawab. Nah, dengar telinga kanan keluar telinga kiri. Setiap yang kamu tanya engkau hafal? Qala na'am. Iya. Tapi lihat ini, mengaku iya ya betul-betul iya. Enggak perlu diminta, akhirnya disebutkan sa'altuka an kadza faqulta fihi kadza wa sa'altuka an kadza faqulta fihi kadza. Ini disetorkan. Aku bertanya kepada engkau tentang hal ini, maka engkau jawabannya seperti ini. Jadi pertanyaan dan jawaban dihafal semua. Aku bertanya kepadamu demikian, engkau jawab demikian, terus. Taib. Dari sinilah ikhwan dan diketahui tentang keutamaan Qatadah Nam Ibnu Di'amah rahimahullahu taala. Sampai-sampai faqala Sa'id, "Ma kuntu adzunnu anna Allah khalaqa mithlak." Naam. Dulu aku tidak menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk yang sepertimu. Dalam artian buta. Tapi subhanallah, mendengar sesuatu sekali sekali dengar langsung nempel, langsung hafal. Nah, dan memang ikhwan, dia termasuk ayat dari ayat-ayat tentang kuatnya hafalan, bukti dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ketika ingin membagikan rizki kepada siapa saja yang dia kehendaki, dan kekuatan hafalan itu rizki. Maka hendaknya ikhwan dijaga, seorang yang diberi kemudahan hafalan kemudian mampu menghafal dijaga, jangan dinodai, jangan dirusak dengan maksiat. Dan hafalan di antara hal yang memudahkannya ikhwan dan menjadi pintu pembukanya adalah dengan Al-Qur'an. Dengan Al-Qur'an akan sangat terasa kemudahan-kemudahan berikutnya setelah seorang berjuang untuk menghafalkan Al-Qur'an, menghafalkan hadis, setelahnya biidznillah tabaraka wa taala diberi kemudahan banyak. Bahkan untuk cabang ilmu yang lain pun dengan sebab barakatul Qur'an yang dia hafal akan akan terbuka, akan mudah. Oleh karena itulah para ulama menasihatkan mengawali dengan dengan perkara ini. Baik. Dan Qatadah ini juga dari isi Al-Qur'an ikhwan mungkin. Walaupun buta, buta dari lahir ikhwan, tapi tadi berarti mengandalkan mendengar. Diriwayatkan bahwasanya Qatadah mengatakan kepada Sa'id ibn Abi Arubah, Sa'id ibn Abi Arubah, khudil mushaf, tolong ambilkan mushaf, minta untuk disimak. Karena beliau buta, tentunya apa butuh untuk menyimakkan hafalan kepada ulama yang memiliki apa ilmu dan melihat juga untuk menyimak dari mushaf. Fa'aradu alaihi surat al-Baqarah falam yukhti'u fiha harfan wahidan. Qala ya Aban Nadr ahkamtu. Qala na'am. Qala la ana bi sahifati Jabir ahfadu minni li suratil Baqarah. Kemudian beliau menyatakan bacaan surat Al-Baqarah, maka tidak ada satu huruf pun yang keliru. Tidak ada satu huruf pun yang keliru. Kemudian bertanya kepada yang menyimak ini, apakah aku sudah mutqin ini, sudah betul-betul bagus hafalannya? Betul. Dijawab iya. Nah, kemudian Qatadah mengatakan, sungguh aku dengan lembaran-lembaran dari riwayat Jabir lebih hafal daripada apa? Surat Al-Baqarah ini. Maksudnya apa? Karena memang beliau juga penghafal hadis. Dan di antara hadis kumpulan yang beliau hafal adalah apa? Sahifah Jabir. Dan beliau nyatakan di sini lebih kuat hafalannya daripada apa yang disetorkan tadi, menunjukkan bahwasanya riwayat tersebut tentunya apa? Riwayat yang mutqanah. Dan ini ya kawan, memang disebutkan sendiri oleh Qatadah rahimahullah ta'ala tentang kemudahan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau. Dari riwayat Ma'mar, beliau mengatakan, ma kultu li muhadithin qattu a'id alaya wa ma sami'tu udhunaya syai'an qattu illa wa'ahu qalbi. Subhanallah. Aku tidak pernah mengatakan kepada satu ahli hadith pun, ulangi. Tidak pernah minta diulangi. Padahal pada masa itu ya pembacaan hadis haddatsana fulan mendengar saja. Tidak membaca dari kitab, tidak ada cetakan kitab. Mendengar langsung hafal. Dan tidak bisa nulis, kenapa? Karena buta. Dan aku tidak dan tidaklah kedua telingaku mendengar sesuatu pun kecuali hatiku bisa mewadahinya. Wa'ahu qalbi, yaitu aku memahami dan menghafalnya, masuk ke hati. Dan inilah hakikat hafalan. Hafalan itu intinya kan bagaimana kita memasukkan sesuatu ke hati kita sehingga terjaga di situ. Dari yang kita lihat, kalau kita mampu melihat, kemudian kita baca ulang-ulang dibantu dengan mulut, untuk apa? Masuk ke hati kita. Itu hakikat hafalan. Pengulangan terus untuk bisa masuk. Dan banyaknya pengulangan ini sesuai dengan kadar kekuatan masing-masing. Tapi seorang jangan menyerah kemudian aku hafalannya lemah. Tidak. Siapapun yang berjuang afanifillah bersungguh-sungguh dengan niatan yang bagus diiringi doa, Allah subhanahu wa ta'ala akan membukakannya biiznillah. Ini tentang Qatadah. Yang dari sini kita mengambil ibrah ikhwan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha adil dan bijak pada semua ketetapan-ketetapannya. Dan di antara sebab naiknya derajat seseorang, walaupun dia memiliki cacat dari sisi fisik, ya mungkin kalau tidak ada perkara ini tidak akan dilihat, tidak akan disebut namanya. Untuk apa seorang buta disebut-sebut? Tapi ketika dia seorang yang buta, kemudian memiliki ilmu, memiliki riwayat yang banyak, maka apa? Disebut namanya. Didoakan. Dan bahkan apa? Manusia berduyun-duyun untuk mengambil ilmu darinya. Taib. Bahkan para imam-imam besar seperti Sulaiman At-Taimi, Ayyub As-Sakhtiyani, berhujah dengan hafalan beliau. Kalau ada keraguan-keraguan bertanya. Nah, kepada Qatadah. Dan beliau ikhwan termasuk murid nam khusus dari Hasan Al-Basri. Bahkan dikatakan oleh Abu Zur'ah, Qatadah min a'lami ashabil Hasan. Qatadah itu adalah deretan murid-murid Hasan Al-Basri yang paling berilmu. Nah, nas seperti ini penting ketika kita mendapati khilaf dari murid-murid Hasan ketika meriwayatkan dari Hasan Al-Basri. Di antara murid terkemuka yang dinyatakan a'lam, paling berilmunya adalah Qatadah. Walaupun demikian, ikhwan, namanya manusia tidak luput dari apa kekurangan. Dari sisi hadis, dia terkadang melakukan tadlis. Terkadang melakukan tadlis. Dan dari sisi akidah, beliau tertuduh ikhwan dengan pemahaman qadar. Ada sedikit kekeliruan dalam akidah beliau berhubungan dengan masalah takdir. Ghafarallahu lah. Dan kemungkinan ya, karena memang beliau tentunya mendapatkan ilmu dari apa-apa yang beliau dengar. Dan meninggal dengan sebab ta'un. Pada tahun 1117. Nah, 117 apa? Pada tahun 117. Faedah yang kedua, ikhwan, berhubungan dengan masalah ta'un al-jarif. Ta'un al-jarif ini, ikhwan, dinamakan demikian dikarenakan banyaknya yang meninggal pada masa itu. Yaitu ta'un jarif, yaitu ta'un yang betul-betul apa menyeret manusia kepada kematiannya. Sehingga diibaratkan seperti apa? Seperti air bah yang membanjiri suatu tempat. Dan ta'un merupakan wabak yang ma'ruf pada masa itu, ikhwan. Dan bentuknya khusus. Ya, bentuk ta'un ini khusus. Dikatakan oleh para ulama, bentuknya adalah wahuwa basrun wa waramun mu'limun jiddan. Yakhruju ma'alahabin wa yaswaddu ma'hawlah. Yaitu seperti apa? Bisul, benjolan, suatu bengkak yang sangat sakit, sangat menyakitkan. Keluar bersamaan dengan rasa panas dan menghitam di sekelilingnya, atau terkadang yakhdar, menghijau. Atau yahmar, kemerah-merahan. Terkadang berwarna kehitam-hitaman, kehijau-hijauan, atau kemerah-merahan. Taib. Kemudian juga menyerang hati dan diikuti dengan qai, dengan muntah-muntah. Ini taun yang dikenal pada masa itu yang terjadi beberapa kali, ikhwan. Dan di antara taun besar yang menimpa yaitu taun al-jarif ini. Terjadi khilaf dengan khilaf yang lumayan kuat tentang kapan waktu terjadinya ta'unul jarif. Dengan apa? Keterpautan penetapan tarikh yang cukup panjang. Di antara yang dikatakan oleh Al-Hafidh Abu Umar Ibn Abdul Bar dalam awal kitab Tamhid, ketika menjelaskan tentang Ayyub As-Sakhtiani. Ayyub As-Sakhtiani mata fi sanah 32 wa mi'ah. Berapa ini? Tahun 132. Fi ta'unil jarif. Pada apa? Pada kejadian ta'unul jarif. Tahun 132. Ingat-ingat. Kemudian Ibn Qutaibah mengatakan, anil asmu'i anna ta'unul jarif kana fi zaman Ibn Zubair. Sanah 67. Bahwasanya ta'un jarif terjadi pada masa pemerintahan Abdullah Ibn Zubair pada tahun 67. Baik. Hal ini juga dikatakan oleh para penulis kitab-kitab tarikh yang lainnya. Dan ini masyhur bahwasanya ta'un jarif terjadi pada masa pemerintahan Abdullah Ibn Zubair. Nah, tahun 67 Hijriah. Dan untuk Ayyub sendiri, lahirnya pada tahun Sittin wa Sittin, 66. Berarti apa? Beliau berumur 1 tahun, kemudian apa? Terjadi ta'un jarih pada masa Abdullah bin Zubair. Dan kemungkinannya, akhwan, makanya para ulama tadi membawa kemungkinan ada beberapa kejadian ta'un yang sama dinamakan dengan ta'unul jarif karena keterpautan lumayan jauh. Dan pada masa itu ta'un enggak selama ini ya akhwan, dari tahun 67 sampai 132 ini enggak akan selama ini waktunya. Baik. Oleh karena itulah dibawa pada pemaknaan bahwasanya ta'un ini terjadi beberapa kali dan sama-sama dinamakan jarif. Kenapa? Dikarenakan banyaknya yang meninggal disebabkan ta'un tersebut. Dan memang pada masa itu ta'un banyak terjadi. Sebagai rahmah bagi kaum mukminin. Dan ujian untuk kesabaran mereka. Dan sebagai faedah dikatakan oleh Ibn Qutaibah dalam Al-Ma'arif, anil asma'i anna awwala ta'unin kana fil islami ta'un amwas fi syam fi zamani Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahwasanya awal ta'un yang terjadi di masa Islam yaitu ta'un amwas yang terjadi di Syam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Yang dengan sebab tahun ini meninggal sahabat-sahabat utama seperti Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan Mu'ad bin Jabal serta kedua istrinya dan anaknya. Nah, kemudian yang kedua ta'unul jarif. Jadi ta'un amwas ini yang pertama kali dikenal dalam Islam pada masa siapa tadi? Umar. Kemudian ta'unul jarif pada masa Abdullah bin Zubair tahun 67. Kemudian ta'unul fatayat. Ta'unul fatayat, kenapa dinamakan fatayat? Nah, ta'un na'am gadis-gadis. Karena saat itu akhwan, ta'un ini yang diserang diawali dari apa? Para gadis. Ya, para gadis-gadis. Itu yang pertama kali kena. Wanita-wanita, perawan-perawan yang di rumah-rumah, anak-anak perempuan, dan terjadi di Basrah, Wasit, Syam, dan Kufah. Dan juga dinamakan Ta'unul Ashraf, kenapa? Karena meninggal pada tahun tersebut orang-orang yang mulia yang banyak. Kemudian tahun-tahun yang lain dinamakan dengan orang atau penguasa pada masa itu, Ta'un Adi bin Artah, kemudian Ta'un Ghurab, Ta'un Adi bin Artah tahun ke-100, Ta'un Ghurab, Ta'un Gagak pada tahun 127 dan seterusnya. Syahidnya untuk Ta'un Jarif ini termasuk apa? Ta'un awal, tahun yang kedua yang dikenal besar, yang apa, yang menimpa kaum muslimin. Dan kalau kita perhatikan berhubungan dengan Abu Dawud yang mengaku mendengar dari sahabat ini, nah, pernyataan kota ada innama kana dzalika sa'ilan yatakaffafun nas zaman ta'unil jarif, berarti dia termasuk orang yang selamat pada masa ta'un jarif di masa pemerintahan Zubair, tahun 67. Kemudian hidup lama sampai apa? Sampai beberapa waktu. Baik. Dan kalau kita perhatikan khabar-khabar tentang ta'un tersebut, akhwan, maka sungguh sangat jauh dengan apa? Dengan wabah yang pada masa ini sedang apa? Sedang santer diperbincangkan oleh manusia. Corona maupun kemudian turunannya Omikron, pintu corona. Entah nanti dimunculkan lagi cucunya, cucu corona apalagi. Wallahu ta'ala alam. Kalau tahun tersebut tidak sampai berhari-hari, akhwan, datang dalam artian contohnya misalnya yang disebutkan dalam sehari langsung ribuan meninggal. Hari kedua ribuan lagi meninggal. Hari ketiga ribuan lagi meninggal. Hanya beberapa saat. Taib. Dikatakan mengenai ta'un pada masa Ibn Zubair ini, Ta'unul Jarif fi zaman Ibn Zubair fi Syawal sanah 69, tepatnya pada bulan Syawal, tahun 67. Halaka fi thalathati ayyam. Ini kalau 69, ini yang riwayat ini berarti berapa? 69. Saya tadi kalau yang riwayat dari Asma'i sab'in wasittin, biasa ada sedikit perbedaan dalam tarikh untuk ukuran yang waktunya jangkanya lama seperti ini. Intinya pada masa pemerintahan Abdullah bin Zubair, halaka fi thalati ayyam fi kulli yawmin sab'una alfan. Subhanallah. Wafat dalam jangka waktu 3 hari, manusia sangat banyak. Jangka waktu 3 hari, pada setiap harinya sab'una alfan sekitarnya. pada hari pertama 70.000, hari kedua 70.000, hari ketiga 70.000. Dan termasuk yang meninggal pada tahun Syarif ini Anas, keluarga Anas. Adapun Anas tidak. Mata fihi li Anas ibn Malikin 83 ibnan. Meninggal dari keluarga Anas bin Malik 83 anak. Karena Anas bin Malik ikhwan termasuk seorang yang didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk banyak anak dan banyak hartanya. Sehingga beliau diberi umur panjang, menjadi sahabat yang paling akhir meninggal di negeri Basrah. Diuji dengan apa? Banyaknya anak yang meninggal pada tahun Syarif ini, 83. Wa yuqal, ada yang mengatakan dalam riwayat 73 ibnan, 73. Terjadi khilaf dalam hitungannya. Nah, ini menunjukkan beratnya tahun tersebut, nasallallahu al-afiyah. Nah, berarti untuk pernyataan Qatadah tadi, tepatnya ya pada tahun Syarif yang pada masa Abdullah bin Zubair. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Karena Qatadah ikhwan dilahirkan sanah ihda wa sittin. Taib. Mata sanah sab'i asyrata wa mi'ah. Tahun 117. Mau berdapat yang masyhur. Tadi yang awal tahun 100 berapa? 17 untuk Qatadah. Dan ketika terjadi ta'un berarti apa? Berarti Qatadah masih berumur berapa? Sittusinin, 6 tahun. Dan umur 6 tahun untuk seorang yang diberi kekuatan hafalan seperti itu, ya sudah apa? Sudah mumayyiz, sudah mampu untuk mengisahkan. 6 tahun mengisahkan terjadinya ta'un Syarif dan kisah tentang Abu Dawud. Yang pada terjadinya ta'un Syarif ngemis minta-minta kepada manusia, bukan termasuk yang sibuk dengan ilmu, ini sudah bisa. Apalagi berhubungan dengan kekhususan yang Allah berikan kepada beliau berupa kekuatan hafalan. Ini berhubungan dengan asar Qatadah. Selain faedah pokok tentang jarah Qatadah kepada Abu Dawud al-A'ma. Taib. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Barakallahu fikum. Naktahi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.